Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbarokah ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Pada pertemuan sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas bersama tafsir surat Al-Insyiqaq. Kata Sa'di rahimahullah, tafsir suratil insyiqaq, tafsir surat Al-Insyiqaq. Al-insyiqaq artinya terbelah. Nama surat ini diambil dari kalimat yang ada pada ayat yang pertama, idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah. Dari kalimat insyaqqat, dari kalimat inilah surat ini diberi nama dengan nama surat Al-Insyiqaq. Wa hiya makkiyatun, surat Al-Insyiqaq tergolong surat makkiyah. Surat makkiyah sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah surat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebelum hijrah ke Madinah. Surat ini, surat Al-Insyiqaq, secara garis besar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kurang lebih sama seperti surat-surat sebelumnya dari sisi kandungan makna. Dalam surat Al-Insyiqaq setidaknya ada 5 poin utama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, surat ini menjelaskan kepada kita kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi saat hari kiamat. Ya, permulaan suratnya mengisahkan atau memberikan sedikit gambaran cuplikan tentang kejadian-kejadian mengerikan yang sangat dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian poin yang kedua, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ma ta'ulu ilaihi as-salihun wal mujrimun. Allah akan menerangkan kepada kita tempat kembali orang-orang yang saleh dan orang-orang yang fajir. Gambaran bagaimana keadaan dan nasib orang-orang yang saleh, juga nasibnya orang-orang yang fajir sedikit diceritakan di dalam surat ini, sama seperti surat-surat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, di dalam surat ini terdapat tawdih mahiyatil a'mal allati tajurul insan ila sakhatillah. Dalam surat ini Allah akan menerangkan kepada kita sebab yang menjadikan seseorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Kemudian poin yang keempat, marahilul insan fi hayatihi. Dalam surat ini nantinya akan diterangkan kepada kita perjalanan hidup setiap insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di dalam surat ini akan diterangkan jazaul a'mal as-sayyi'ah wal hasanah. Akan diterangkan balasan bagi orang-orang yang datang dengan membawa amal saleh dan balasan bagi orang-orang yang datang dengan membawa amal kejelekan. Sekarang kita simak penjelasan dari As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Insyaallah taala sore hari ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Biidznillah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat. Ketika langit itu terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Saat itu langit tunduk mendengarkan perintah Rabb-nya dan sudah pasti wajib bagi langit untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Terbelahnya langit ketika diizinkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi digoncangkan, diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, kemudian bumi tadi akan memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Semua yang ada dalam perut bumi akan dimuntahkan keluar. Wa takhallat, sehingga kosong isi perut bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi saat itu tunduk mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan wajib atasnya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya engkau berjalan dan beramal menuju Rabbmu. Famulaqih, pasti masing-masing kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita umat manusia, demikian pula bangsa jin, sejatinya mau tidak mau, senang tidak senang, diakui ataupun tidak, setiap detik dari hidupnya yang dia lalui sejatinya manusia tersebut sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Anda berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Suka tidak suka, siap tidak siap, setiap detik yang berkurang dari umur kita itu pertanda kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat dengan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, maka barang siapa yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan riang gembira. Ini potret yang pertama, yang kembali kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan karena diselamatkan dari azab neraka. Perlakuan yang diberikan kepada mereka, diberikan catatan amal kebaikan yang mereka lakukan, diterima dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan adapun hamba-hamba yang diberikan catatan amalannya dari balik punggungnya, dari sebelah kiri di balik punggung, fasaufa yad'u thubura, maka nantinya dia akan memanggil-manggil thuburan, mengucapkan, mengungkapkan kalimat-kalimat kesengsaraan. Celaka aku, binasa aku, hancur diriku. Nah, itu semua namanya thubura. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir dengan api yang menyala-nyala. Ini potret yang kedua. Ada golongan manusia nanti di yaumul kiamah yang diberi catatan amalannya dari apa namanya tangan kirinya di balik punggungnya. Ihani bidina azani Allah wa iyakum. Mereka ketika mendapatkan catatan amalannya dari balik punggungnya di sebelah kiri, dari tangan kiri, ihani bidina azani Allah wa iyakum, yad'u thubura, akan meneriakkan kalimat-kalimat celaka, binasa, dan yang semisalnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Golongan yang kedua tadi, dulunya semasa di dunia itu biasa dikelilingi keluarganya dalam keadaan gembira. Saat di dunia dia bergembira bersama dengan keluarganya, handai tolannya, paman-pamannya, kerabatnya, atau mungkin dengan ajudan-ajudannya, gembira. Ya, hidupnya enak, dikelilingi dengan sanak kerabat dan orang-orang yang dicintainya. Innahu dhanna an lan yahur, dia merasa dan menganggap dirinya tidak akan pernah dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa hidupnya itu berhenti saat dia dikuburkan di pemakaman. Merasa hidupnya itu akan selesai saat dia mengembuskan nafas yang terakhir. Tidak ada hisab, tidak ada balasan amalan, tidak ada hari kebangkitan. Ini sebab utama. Amalan yang menjadikan kelompok yang kedua ini dimasukkan ke dalam neraka karena tidak beriman dengan adanya hari akhir. Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Lalai dengan dunianya, lalai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia nikmati, sehingga lupa dari tugas utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tentu akan dikembalikan kepada Allah masing-masing hamba. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala perbuatan hamba dimanapun dia berada. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada masing-masing orang. Ya, ketika Allah menjelaskan bahwasanya masing-masing kita sadar ataukah tidak, sejatinya itu sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usianya, maka semakin dekat waktu perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah ahlul jannah, penduduk surga. Ciri khas mereka semasa hidupnya di dunia selalu khawatir bagaimana nasibnya kelak di yaumul kiamat. Selalu khawatir apakah dia adalah golongan yang selamat atau justru menjadi golongan yang sengsara. Waspada jangan sampai membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya. Itu ahlul jannah. Malam harinya tidak nyenyak dalam tidur. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bukan karena lilitan hutang. Bukan karena banyaknya tugas yang menumpuk dari kantornya atau tempat dia bekerja. Bukan. Dia tidak bisa nyenyak tidurnya di malam hari juga bukan lantaran penyakit yang dia idap. Tapi dia khawatir malam harinya dihabiskan dalam tidur, kemudian bablas menuju kematian, tidak lagi bangun melihat matahari menyingsing. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Khawatir dirinya termasuk orang-orang yang diazab. Khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, tanggung jawabnya sebagai seorang anak, tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tanggung jawabnya sebagai seorang istri, tanggung jawabnya sebagai seorang tetangga, tanggung jawabnya sebagai seseorang yang memiliki dan mengerti ilmu. Banyak sekali yang dia pikirkan yang membuat perasaannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam harinya dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama, ahlul jannah. Hidupnya tidak merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya khawatir bagaimana nasibnya nanti di yaumul kiamah. Bukan sekedar masa depan di dunia yang dia pikirkan. Ya, kekhawatirannya bukan sekedar bagaimana nanti anak istri saya bisa makan. Bagaimana nanti saya bisa bertemu dengan jodoh saya. Bagaimana nanti saya bisa menjadi seorang menantu idaman setiap mertua. Gak seperti itu saja. Walaupun ini perlu dipikirkan. Tapi yang dia prioritaskan nasibnya nanti di yaumul kiamat, apakah saya termasuk ahlul jannah ataukah termasuk ahlun nar. Setiap harinya khawatir, dan di malam harinya dia senantiasa muhasabah, Introspeksi diri, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, apakah amal saleh yang saya kerjakan pada hari ini sesuai dengan sunnah? Sudahkah penuh keikhlasan saya murni untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau dirasa kurang, ya minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon bantuan agar keesokan harinya menjadi lebih baik saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga memikirkan dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, kemudian dia bangun di akhir malam menjelang sahurnya, berapa banyak dosa yang sudah dia kerjakan. Matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, hatinya. Kalau dia hitung-hitung sudah sekian dosa dia kerjakan, maka kembali dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Ini gambaran yang pertama, ahlul jannah. Naam. Golongan yang kedua, saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ahlun nar, penduduk neraka. Meliputi orang-orang kafir, jelas, kaum munafikin, dan juga orang-orang yang banyak dosanya dari kalangan kaum muslimin. Dia punya iman, naam. Dia punya Islam, tidak diragukan, tapi beban tanggungan dosanya juga banyak. Itu juga termasuk ahlun nar. Bagaimana ciri mereka? Semasa hidupnya di dunia tenang, tidak terfikirkan sedikit pun bagaimana nasibnya kelak di yaumul kiamah. Tak pernah muhasabah, malam harinya ya tidur santai-santai saja, mendengkur enggak karu-karuan. Nyantai. Ya. Kan semua sudah ditakdirkan, Ustaz. Masuk surga ya masuk surga, masuk neraka ya sudah nasib, beres. Ya. Saat dia berbuat dosa, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, merasa enteng. Alah, cuman gitu tok. Apalagi sekarang bulan Ramadan, aman. Ya. Satu malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun lebih. Ya. Saya kalau dapat satu malam Lailatul Qadar, beres selama 80 tahun ke depan, diampuni dosanya. Kan ada hadisnya, Ustaz. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau saya kalkulasi, Ustaz, saya ini sudah puluhan kali berjumpa dengan Ramadan. Masa enggak pernah ketemu Lailatul Qadar? Ya mestinya ketemu lah, Ustaz. Walaupun satu kali kan? Satu kali saja, wah, sudah mantap pahalanya. Jadi kalau dosa-dosa dikit, riba-riba dikit, dusta-dusta dikit, nipu orang dikit-dikit, enggak apa-apa. Ya, terhapus dengan malam Lailatul Qadar yang pernah saya kerjakan, yang pernah saya dapatkan mungkin 30 atau 15 tahun yang lalu, Ustaz. Ya. Dia merasa aman karena menganggap besar amal soleh yang dia kerjakan, sudah banyak pahalanya, meremehkan dosa yang dia lakukan. Itu cirinya ahlun nar. Ciri loh ya, saya enggak memastikan karena enggak boleh memastikan tanpa nas dalil, tapi ada ciri. Kalau itu ada pada diri kita, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di sini dalam ayat yang jelas yang kita baca tadi. Allah mengatakan, menceritakan golongan yang kedua tadi, innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka golongan yang kedua yang mendapatkan catatan amalannya dari tangan kanan di balik dari tangan kiri di balik punggungnya, semasa di dunia dulu gembira bersama-sama dengan keluarganya, enggak ada kekhawatiran sama sekali. Kekhawatiran apa? Diterangkan pada ayat berikutnya, innahu dhanna an la yahur. Dia merasa, menganggap dirinya tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hisab, tidak ada balasan dari amal perbuatan yang sudah dia kerjakan. Artinya apa? Sama sekali tidak memikirkan akhiratnya sedikit pun. Kalaupun dipikirkan, hanya sebatas angin lalu. Ya, mikir, iya mikir sepintas tok, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada tindakan nyata sesudah itu. Tak minta taubat, tak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua. Nah, Allah memberikan pilihan kepada semua umat manusia. Mau jadi golongan yang pertama, silakan, balasannya kalian ketahui. Mau jadi golongan yang kedua, silakan, balasannya pun juga kalian ketahui. Ingat, inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, ada balasannya. Tentunya mukmin yang baik, muslim yang bersih dan baik fitrahnya, saat mendengarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dia akan memilih golongan yang pertama, ahlul jannah, dan dia akan berusaha sekuat tenaga dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan jalannya menjadi ahlul jannah. Kita simak keterangan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, yaqulu ta'ala mubayyinan lima yakunu fi yaumil qiyamati min taghayyuril ajramil 'idham. Allah berfirman dalam surat ini menjelaskan kejadian yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah, perubahan yang sangat besar dari makhluk-makhluk Allah yang besar, yaitu langit dan bumi. Ya, langit makhluk yang luar biasa besar, tinggi di atas kita tanpa tiang yang menopang. Belum ada nampaknya atap dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh umat manusia bisa naik tanpa tiang yang menopang. Ada apa enggak ada? Enggak ada. Ya. Dalam keadaan langit yang kita lihat itu gede, kita tidak tahu ujungnya langit itu sebelah mana. Bumi pun juga demikian, yang kita pijak ifanibidina azaniyallahu wa iyakum, dengan hamparannya yang luas, ada dataran rendahnya, ada dataran tingginya. Itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih tenang kita pijak, enggak goyang-goyang. Goyang dikit aja gempa, panik umat manusia. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu tenang. Nanti di yaumul kiamat, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, yang senantiasa kita kagumi setiap harinya, akan hancur saat diizinkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, ai in fatarat, pecah, wa tamayaza ba'dha min ba'din, apa namanya, satu sama lain dari bagian langit saling menjauhi, wa tatarat nujumuha, bintang-bintang yang ada di langit berjatuhan, wa khusifa bisyamsiha wa qamariha, termasuk di dalamnya matahari dan rembulan hilang. Wa adzinat li rabbiha ay istama'at li amrihi wa alqat sam'aha wa asakhat li khitabihi. Langit tersebut mendengarkan perintah Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan. Di samping mendengar dengan seksama, dilaksanakan. Wahukalah dalika, fa innaha musakharatun, mudabbaratun, tahta musakhirin malikin azim la yu'sa amruhu wa la yukhalafu hukmuhu, dan sudah sepantasnya langit tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanyalah makhluk yang diatur di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang tidak bisa ditentang perintahnya dan tidak bisa diselisihi keputusannya, kata beliau rahimahullahu taala. Kalau Allah sudah menetapkan sebuah perkara, pasti terjadi, tidak bisa ditolak dan dielak. Wa idzal ardu muddat ay rajabat wartajat, dan ketika bumi terbelah dan berguncang, wa nasabat 'alaiha jibaluha, dihempaskan semua gunung-gunung yang ada di permukaan bumi, wa dakama 'alaiha min bina'in wa ma'lamin fasawiyat, kemudian digoncangkan segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, baik itu bangunan maupun permukaan tanah yang lain, sehingga menjadi satu dataran yang rata. Ya, saat ini kan permukaan bumi ada dataran tingginya, ya, naik turun, tanjakan, ada yang dibilang tanjakan 1000, tak tahu di sini ada apa enggak. Ya, kalau di Ambon itu setiap tempat ada namanya, ada tanjakan 1000, ada tanjakan SS. Ya, karena bentuknya kayak double S, ya, disebut tanjakan SS. Nah, dan lain sebagainya. Ada juga dataran rendahnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nanti di yaumul kiamah bumi akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gunung-gunung tadi bergeser dari tempatnya. Setelah dia bergeser, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang digambarkan dalam ayat yang lainnya, wa taral jibala tahsabuha jamidah, engkau melihat gunung-gunung yang dulunya kokoh menjulang tinggi di tempatnya, wa hiya tamurru marras sahab, saat terjadi hari kiamat gunung-gunung tadi akan bergeser seperti jalannya awan, perlahan bergeser dari tempatnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah bumi tadi menjadi sebuah hamparan yang rata, enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih rendah. Wa maddahallahu ta'ala maddal adim hatta sarat wasi'atan jiddan. Setelah proses itu, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan bumi menjadi dataran yang sangat luas. Tasa'u ahlal mawqif 'ala kathratihim, sehingga mampu menampung semua makhluk yang dibangkitkan berapapun banyaknya. Ya, yang nanti dibangkitkan ada manusia, ada bangsa jin. Manusia itu hidup dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia terakhir. Wallahu ta'ala alam. Ya, berapa sudah jumlahnya? Triliunan orang, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu enggak muat kalau ditaruh di masjid cocoran, meledak. Ya toh? Ya, banyaknya manusia tadi semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bumi akan dibuat oleh Allah menjadi hamparan yang luas, yang sangat luas, mampu menampung semua manusia dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan bangsa jin pun juga dikumpulkan. Ya. Kita enggak tahu karena enggak ada yang punya keluarga dari jin toh. Ada yang besanan dengan jin di sini? Enggak ada. Ya, jumlahnya tentunya banyak, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Apalagi jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Jadi lebih banyak lagi. Kemudian fatasiru qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Maka bumi saat itu akan menjadi hamparan yang sangat luas, datar. Engkau tidak menjumpai ada jalan yang berkelok maupun lubang pada dataran tersebut. Sangat rata. Sanifidina azani Allah wa iyyaku. Wa alqat ma fiha. Ketika hari kiamat, bumi akan memuntahkan semua isinya. Minal amwat wal kunuz. Baik itu jenazah maupun perbendaharaan bumi. Ya, semua isi bumi, ya, tambang, barang-barang tambang itu semuanya keluar. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Wa takhallat minhum. Enggak hanya sekedar keluar, tapi dikosongkan. Sudah enggak tersisa lagi. Enggak bakal ada yang ketinggalan. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Fa innahu yunfakhu fis sur, fa takhrujul amwatu minal ajdathi ila wajhil ardi. وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ كُنُوزَهَا حَتَّى تَكُونَ كُلْ أُسْتُوَانِ الْعَظِيمِ يُشَاهِدُهُ الْخَلْقُ وَيَتَحَسَّرُونَ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ يَتَنَافَسُونَ. Kelak saat sangkakala ditiup pada kali yang kedua, bangkitlah semua orang-orang yang telah dikuburkan dari kubur-kuburnya ke permukaan bumi. Di samping itu bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya. Berkumpul lihani bidina azani Allah wa iyakum menjadi sebuah seperti sebuah tiang yang besar, disaksikan oleh semua makhluk. Dan pada hari itulah mereka menyesal dengan penyesalan yang mendalam atas dunia yang dulu mereka kejar-kejar. Khanibidina azani Allah wa iyaku. Ya. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Bumi mendengarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan dengan baik, dan sudah sepantasnya bumi tersebut tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ay innaka sa'in ila Allah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya masing-masing kalian sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilun bi awamirihi wa nawahih. Ada di antara kalian yang menjalankan perintah, ada yang melanggar larangan. Wa mutaqarribun ilaih, semua dari masing-masing kalian dengan berjalannya waktu semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imma bil khair wa imma bisyar, ada yang mendekat dengan pahala dan kebaikan yang banyak, ada pula yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tumpukan kejelekan. Ini dua potret manusia. Ada yang suka menimbun-nimbun kejelekan tanpa peduli apakah nanti diminta pertanggungjawabannya ataukah tidak. Ada pula yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Thumma tulaqillah yaumal qiyamah fala ta'damu minhu jaza'an. Kemudian kalian pasti akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, dan kalian tidak akan kehilangan sedikit pun dari balasan amal kalian. Bil fadli in kunta sa'idan au bil adli in kunta syaqiyan. Engkau akan mendapatkan keutamaan dan fadilah dari Allah kalau engkau beruntung, dan engkau akan mendapatkan hukuman yang adil dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau engkau termasuk orang yang sengsara. Walihada dzakara tafsilal jaza. Oleh karena inilah Allah menjelaskan rincian balasan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Faqala, Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa hum ahlus sa'adah fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa huwal ardul yasir 'ala Allah. Adapun hamba-hamba yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Maka nanti dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah? Wahwal ardul yasir ala Allah. Allah menampakkan kepadanya semua amal yang pernah dia kerjakan. Fayukarriruhullahu bidhunubihi. Allah menjadikan hamba tadi mengakui semua dosa-dosanya. Hatta idza dhannal 'abdu annahu qad halaka. Sampai pada saat hamba tadi merasa dirinya bakal binasa, ya, dia khawatir saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Seorang mukmin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara tertutup. Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dhanba kadza?" Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Ditampakkan kamu dulu pernah berbohong, kamu dulu pernah mencuri, kamu dulu pernah menghibai saudaramu, kamu dulu pernah begini, begini, begini, begini, begini, begini. Hamba yang mukmin mengatakan, "Araftu ya Rabb." Saya tahu itu dosa saya. Ya, dia mengakui semua dosanya, dia akui, dan dia merasa bakal binasa. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Saat dia sampai pada tingkatan tersebut, bakal binasa karena banyak sekali dosa yang dia kerjakan. Dia mukmin. Ya. Bukan orang kafir, mukmin, tapi banyak dosa yang dia kerjakan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Namun Allah tutupi dosa tadi. Qala Allah Ta'ala lahu, Allah berfirman kepadanya, "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu ketika engkau hidup di dunia. Orang enggak tahu dosa-dosa tadi. "Fa ana asturuha lakal yaum." Dan pada hari ini aku juga akan menutupi dosa-dosa tersebut tidak diketahui oleh makhluk manapun. Dalam riwayat yang lain, Allah memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Wa yanqalibu ila ahlihi fil jannati masruran li'annahu naja minal 'adab wa faza bil thawab. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan riang gembira karena selamat dari azab dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, golongan yang kedua, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri ay bi shimalihi min khalfihi. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, fasawfa yad'u thubura, dia akan melontarkan kalimat-kalimat penyesalan, kebinasaan. Minal khizyi wal fadhihati, karena dia merasa menjadi orang yang sengsara dan dibongkar semua kejelekan-kejelekannya di yaumul kiamah. Kalau orang-orang yang termasuk ahlun nar, itu dosanya diumumkan di seluruh halayak makhluk. Beda dengan orang mukmin. Kalau mukmin secara tertutup hisabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahlun nar, penduduk neraka, hisabnya terang-terangan, dibacakan semua kejelekannya dan didengarkan oleh makhluk-makhluk yang hadir saat itu. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Sudah barang tentu sangat malu. Ya, diperdengarkan di hadapan beberapa orang saja dosa-dosa kita, itu sudah malunya luar biasa, ya Banda? Ya kan? Dalam lingkup terbatas saja dibacakan dosa-dosa kita, itu sudah sangat besar rasa malu kita. Bayangkan kalau dibacakan di hadapan seluruh warga jojoran, malu apa enggak? Malu, lebih besar lagi malunya. Bayangkan kalau dibacakan di hadapan seluruh warga kota Surabaya, malu apa enggak? Tambah malu lagi. Gimana kalau se-Jawa Timur? Gimana kalau se-Indonesia? Gimana kalau se-dunia? ini enggak cukup sedunia. Dari makhluk yang pertama, manusia pertama sampai yang terakhir tahu semua. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Makanya dia mengatakan apa? Fa saufa yad'u thubura, binasa aku, celaka aku. Naam. Wa ma yajidu fi kitabihi min al-a'mali allati qaddamaha wa lam yatub minha. Dia menyesal karena melihat dalam catatan amalannya semua kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan belum sempat bertaubat darinya. Wa yasla sa'ira, hukumannya dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Aitu hidu bihi sa'iru min kulli janibin, dia dikelilingi oleh neraka dari segala arah. Wa yanqalibu ala adabiha, dan dia merasakan azabnya yang sangat pedih. Wadzalika li'annahu fid dunya, hal itu disebabkan dulu di dunia kana fi ahlihi masrura, dia biasa riang gembira di tengah-tengah keluarganya. La yakhdurul ba'du ala balihi, tidak terlintas sedikit pun hari kebangkitan dalam benaknya. Waqad asaa, di samping itu amal perbuatannya semuanya jelek. Enggak mikir akhiratnya, perbuatannya jelek. Isinya apa? Dosa, pelanggaran, maksiat. Taat enggak mau. Maksiat oke, jalan terus. Saat taat sekalipun seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala diniatkan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Ya, maksiatnya terus jalan, saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dipamerkan. Nilo aku lagi qiyamul lail selfie. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Di foto masjidnya, kemudian dia selfie, ini aku jadi imam tarawih malam 29. Ya. Di luar masjid sudah penuh dengan dosa dan pelanggaran syariat, masuk masjidnya seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi untuk dunia. Itu kelakuannya golongan yang kedua. Yanidina azani Allahu wa iyyakum. Wa lam yadhunna annahu raji'un ila rabbihi wa mauqufun baina yadayhi, sama sekali tidak menyangka dirinya bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakal berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tentu semua manusia akan dikembalikan kepada Allah, akan dibangkitkan, akan dibalas semua amal yang dia kerjakan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat gerak-gerik hambanya. Fala yahsunu ayatrukahu suda, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggalkan manusia terlantar begitu saja layaknya binatang. La yu'maru wa la yunha, tidak diberi perintah, tidak diberi larangan. Wa la yutabu wa la yu'aqabu, tidak diberi balasan pahala orang-orang yang taat, tidak dihukum orang-orang yang bermaksiat. Enggak seperti itu. Ya, manusia lebih utama dari hewan. Kalau hewan, mereka itu hidup untuk disembelih dan dinikmati. Ya, sapi itu makin gemuk makin afdol, makin banyak dagingnya, ya toh, makin dekat dengan tukang jagalnya. Itu sapi kan, ibadina azani Allahu wa iyyakum. Sapi nggak ada aturan, ya nggak ada ceritanya ini makanan sapi yang halal, rumputnya rumput halal sudah izin sama pemiliknya, ini rumput khosob nggak tahu pemiliknya siapa, jangan dikasihkan sapi biar halal dagingnya, ada ceritanya. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu sapi, manusia apakah sama dengan sapi? Tidak. Kalau anda ingin bebas sebebas-bebasnya, tidak mau ada aturan yang mengikat, enggak mau ada perintah dari Allah, enggak mau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin bebas sebebas-bebasnya di dunia, maka anda hidupnya sama seperti sapi. Bedanya sapi enggak pakai baju, anda pakai busana.